kembali sisa hidup bersama. Hati ini terhias candu asmaramu, namamu melintang di hatiku, gemilau gemintang di hatiku, senyumanmu oh kasih hiasi bingkai asmaraku, kau menjadi bintang. Jalani sisa hidup bersama. Hati ini terbius candu asmaramu, namamu melintang di hatiku, gemilau gemintang di hatiku, senyumanmu oh kasih hiasi bingkai asmaraku, kau menjadi bintang. Kita berdua.